Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Pertemuan terakhir kita membaca hadis yang ke-287. Malam ini hadis berikutnya nomor 288. Pembahasan juga masih sama tentang kitabus salat, tata cara salat seperti yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرج الخمسة وحسنه الترمذي. Kita terjemahkan وعن حذيفة رضي الله عنه dari صحابة حذيفة ابن اليمان radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau bercerita berkata, sallaitu, apa artinya sallaitu? Saya salat. Ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sebagai apa? Makmum, jadi Mbah Mo, betul. Jadi Hudzaifah menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi, fa, maka ma, tidaklah. Huruf kalau misalkan seperti ini lalu kalimat setelahnya disebutkan illa, maka huruf tersebut adalah nafi. Fama, maka tidaklah. Marrat, lewat. Bihi, dengannya, dengan Rasulullah maksudnya. Ayatu rahmatin, ayat tentang rahmat. Illa, kecuali. Waqafa, berhenti. Indaha, padanya. Yas'alu, untuk meminta. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, dulu saya salat menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian yang beliau berikan yang disebutkan oleh Hudzaifah, setiap kali membaca ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan menerangkan rahmat Allah subhanahu, surga dan berbagai kenikmatannya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ini disyariatkan. Misalkan kita membaca ayat-ayat Allah tentang surga di bagian terakhir surat An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba. Sampai ayat yang terkait dengan surga terakhir, kemudian berhenti, kemudian kita boleh berdoa. Misalkan doanya, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepadamu. Itu diperbolehkan. Selanjutnya, qala radhiyallahu anhu, wala ayatu adzabin. Apa artinya wala? Dan tidak. Beliau, artinya dan tidaklah beliau membaca ayatu azabin, ayat tentang azab neraka dan segenap siksa di dalamnya. Illa, kecuali. Ta'awwadha, beliau berta'awudh. Apa artinya berta'awudh? Meminta perlindungan. Kepada siapa meminta perlindungannya? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, darinya. Dari apa? Dari azab tersebut. Misalkan kita membaca surat di dalam Al-Quran tentang hari kiamat, tentang azab, tentang neraka. Naam. Contohnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah. Al-hutamah itu salah satu nama neraka. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-hutamah itu? Al-hutamah itu adalah narullahil muqadah, api yang menyala nyala. Kemudian kita teringat dengan neraka dan siksa di dalamnya. Boleh kita kemudian berhenti sejenak, waqaf, kemudian berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Illa ta'awwadz minha. Akhraj al-Khamsah, hadis ini diriwayatkan al-Khamsah, yaitu siapa saja? Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan juga diberikan keterangan di sini Imam Muslim pun meriwayatkan. Imam Muslim pun meriwayatkan. Wa hasanahu Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tentu untuk praktek seperti ini juga kita perlu memperhatikan kondisi makmum. Misalkan kita membaca surat Al-Humazah tadi, makmum kita rata-rata hafal surat Al-Humazah, dan kemungkinan mereka belum mengerti hukum seperti yang telah kita baca beberapa waktu tadi. Nanti dikhawatirkan makmum akan menyangka kita lupa. Karena doa ini dibaca cukup lirih saja, tidak perlu dikeraskan, tidak perlu dinyaringkan. Misalkan wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Nanti makmumnya melanjutkan allati tattali'u 'alal afidah. Padahal kita berhenti bukan karena lupa, disebabkan ingin membaca doa. Begitu nggih. Sehingga kapan ini dibaca? Kapan ini dibaca? Kesempatan terbuka dalam sholat-sholat sunnah. Kan begitu nje. Sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat malam, sholat rawatib, sunnah rawatib maksud saya, sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu saat kita sholat sendirian, maka bisa dipraktekkan, diamalkan dengan bebas. Tapi kalau misalkan makmumnya mungkin bisa salah sangka, maka yang terbaik, nah kalau ingin diamalkan ya diberi penjelasan terlebih dahulu, kan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Nah, dan tentunya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syariat ini bukan hanya di dalam pelaksanaan salat saja. Nah, bahkan di luar salat pun sangat dianjurkan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana kita juga meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka dan siksanya. Tidak hanya sebatas di dalam sholat, di luar sholat pun seperti itu. Setiap kali ada kesempatan, mintalah surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapapun yang meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berdoa, ya Allah, masukkan orang itu ke dalamku. Kemudian siapapun yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa, ya Allah, jauhkanlah orang itu dariku. Cukup kita meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, masukkan aku ke dalam surgamu, masukkan aku ke dalam surgamu 3 kali, surga akan mendoakan kita. Nah, bagaimana cara surga mendoakan kita? Wallahu a'lam. Yang jelas itu keterangan dan berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk beriman dan mempercayai. Nah, karena bila disyaratkan iman itu bisa dicerna oleh akal, sekian banyak hal tidak bisa kita cerna dengan akal. Kenapa? Karena akal kita terbatas kemampuannya. Akal kita sempit untuk mencerna segala sesuatunya. Misalkan sebagai sebuah contoh, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ayat yang setelahnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu, pada hari kiamat, bumi akan bercerita, menceritakan semua yang terjadi, apa yang terjadi di atasnya. Bumi bagaimana bercerita? Mana mulutnya? Mana bibirnya? Nah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kita sangat yakin dan itu adalah keimanan kita, Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apabila Allah mampu menjadikan manusia bisa berbicara, maka Allah pun mampu untuk menjadikan bumi bisa berbicara. Nah. Dan itu semua kembali kepada keimanan kita, keimanan pada ayat-ayat Allah seperti yang telah kita bacakan barusan tadi. Demikian juga keimanan kita dengan sabda-sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga halnya pada hari kiamat nanti, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengunci rapat-rapat mulut manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan kunci, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Allah sebutkan hal ini dalam surat Yasin. Nah, setelah Allah tutup mulut kita, apa yang terjadi? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, tangan kita bisa berbicara. Kaki dan paha kita memberikan kesaksian apa yang telah kita perbuat di dunia. Sehingga pada hari kiamat nanti tidak mungkin manusia bisa berdusta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa dia berdusta, mulutnya dikunci dan ditutup rapat-rapat. Nah, dia ingin ingkar, ingin menghindar dari jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin, karena mulutnya akan dikunci rapat-rapat. Yang berbicara apa? Tangannya, kakinya, pahanya, kulitnya, memberikan kesaksian apa yang telah kita perbuat dan yang telah kita lakukan di dunia. Nah, apapun yang disembunyikan, disimpan rapat-rapat di dunia, maka pada hari kiamat adalah yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Pada hari itu adalah hari di mana semua rahasia itu akhirnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru tiba di kota Madinah dalam hijrahnya, ada seorang penggembala kambing. Beliau asli penduduk kota Madinah, sahabat Ansor. Nah, sedang asik menggembala, datang seekor serigala menangkap dan membawa lari seekor kambing miliknya. Dikejar oleh penggembala tersebut, dapat, tertangkap. Nah, kata serigala tersebut, setelah ditangkap, ternyata serigala bisa berbicara. Kata serigala itu, ini adalah rezeki yang Allah berikan buat saya, apa hakmu untuk melarang saya? Si penggembala kan kaget-kaget, loh, serigala kok bisa ngomong? Serigala kok bisa bicara? Kata serigala tersebut, loh, kok aneh mendengar serigala bisa bicara? Coba, ngomong-ngomong ini, kok aneh mendengar serigala bisa berbicara? Ada lagi yang lebih besar daripada ini. Sekarang ada seorang nabi baru sampai di Madinah. Dia menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat pulang, temui sana. Yang bicara siapa ini? Serigala. Pakai bahasa hu-hu-hu-hu-hu, bukan? Atau pakai bahasa manusia? Pakai bahasa manusia. Kalau pakai hu-hu-hu, ya sahabat yang mengejar tadi ya gak akan keheranan. Kan gitu. Akhirnya sahabat itu pulang kembali ke Madinah. Benar, waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk menyampaikan Islam di hadapan penduduk kota Madinah. Masuk Islam akhirnya sahabat tersebut. Nah, jadi bukan satu hal yang sulit, bukan satu hal yang atau mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membuat makhluknya berbicara. Om kita saja bisa berbicara, siapa yang membuatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, batu juga bisa bertasbih. Bertasbih yang mengeluarkan subhanallah, subhanallah. Batu. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud rahimahullah, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu mengambil satu genggam kerikil-kerikil kecil, ditunjukkan kepada sahabatnya waktu itu Abu Bakar Siddiq, Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhum ajmain, dibawa begini, Semua yang hadir ikut mendengarkan tasbihnya. Batu bisa bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian batu itu dipindahkan ke telapak tangannya Abu Bakar Siddiq, masih juga bertasbih, subhanallah, subhanallah. Dipindahkan ke tangannya Umar juga, subhanallah, subhanallah. Dipindahkan ke tangannya Uthman, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Batu juga bisa bertasbih, mengeluarkan suara seperti suara manusia, subhanallah, subhanallah. Bayi yang baru berusia beberapa bulan juga bisa berbicara, kan begitu Mas Parjana, Mas Basuki ya? Bisa berbicara. Nah, bahkan di sejarah Bani Israel ada 3 kali bayi yang masih dalam buaian dan susuan ibunya bisa berbicara. Yang pertama bayi waktu itu Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yang kedua bayi dari seorang pelacur yang memfitnah dan menuduh. Siapa? Juraij. Nah, ketika diajak berbuat keji, Juraij menghindar, ya, menghindar. Akhirnya wanita pelacur tersebut berbuat keji dengan orang lain sampai hamil. Kemudian dia mengaku-ngaku, ini saya hamil disebabkan Juraij. Nah, akhirnya penduduk kampung yang sebelumnya sangat menghormati Juraij marah dan tersinggung, menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Sampai kemudian Juraij berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu di hadapan seluruh masyarakatnya Juraij menusuk perut bayi itu dengan jarinya sambil berkata, siapa bapakmu? Bayi itu berbicara, bapakku adalah si Fulan. Akhirnya masyarakat pun merasa menyesal dan menawarkan kepada Juraij untuk dibangunkan kembali tempat ibadah yang jauh lebih bagus, terbuat dari emas, tetapi Juraij menolaknya. Demikian juga kisah seorang ibu pada Ashabul Ukhdud, masyarakat yang dipaksa untuk menyatakan dan meyakini bahwa raja yang berkuasa saat itu adalah Tuhan yang mengatur alam semesta. Nah, mereka yang tidak mau mengikuti perintah raja akhirnya diancam untuk dibakar hidup-hidup. Dibuatlah Al-Ukhdud. Al-Ukhdud itu parit. Nah, parit dibuat apa namanya? Lubang besar panjang lebar, kemudian ditumpuk kayu bakar di sana. Lalu kayu tersebut dibakar sampai api menyala-nyala. Satu persatu orang yang tidak mau mempercayai bahwasanya raja yang berkuasa adalah Tuhan itu dilemparkan hidup-hidup, dipanggang, dibakar. Sampai kemudian ada seorang ibu dengan bayinya. Sang ibu ragu-ragu, kenapa, saking sayangnya dengan bayi yang dikendungnya, ragu, ya enggak. Akhirnya bayi tersebut berbicara, wahai ibu, sabarlah, karena tempatmu adalah surga. Akhirnya sama-sama masuk ke dalam api tersebut. Itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Juga seorang bayi yang juga bisa berbicara di kalangan Bani Israel. Waktu itu seorang ibu hadis riwayat Bukhari Muslim, ceritanya panjang. Waktu itu sang ibu menggendong bayinya sedang menyusui, tiba-tiba datang seorang lewat seorang laki-laki di atas kuda yang mewah, ya, pakaiannya indah, terlihat gagah. Sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Bayi yang sedang nyusu itu melepaskan susuannya, malah berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Bayi. Tidak berapa lama kemudian ada seorang wanita diseret, dipukul, ya, ditendang, sambil mereka mengatakan, zanaiti sarokti, dasar pencuri, dasar pelacur, dasar pencuri, dasar pelacur. Wanita yang ditarik, diseret-seret dan dipukul itu mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Doa itu saja yang diucapkan. Kata ibunya yang menyusui, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia, terhina. Bayi tersebut kemudian melepaskan susuannya sambil berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Nah, setelah selesai lewat, sang ibu tanya sama bayinya, kamu kok bilang gitu sih tadi? Jadi ngobrol ibu sama bayi ini. Wong sama anaknya sudah 17 tahun aja kadang-kadang ibu gak bisa ngobrol sama anaknya. Anaknya ditakoni, ya memang neng wae. Ngopo le? Jalo opo? Meneng. Karepmu ki piye to le? Bayi ini bukan bayi, remaja usia 17 tahun. Kadang gak bisa diajak ngomong karena udah mangkel sama ibunya mungkin. Jaluk jajan tadi kei-kei. Padahal ibunya wis ngutang-ngutang tekan ngendi-ngendi kan. Nah, lah bayi masih usia berapa bulan itu ngobrol sama ibunya, kamu kok bilang seperti itu, kenapa? Kata bayinya, itu tadi yang pertama kali lewat itu orangnya sombong, orangnya takabur, gak mau saya seperti dia walaupun penampilan lahiriah zahiriahnya baik. Sementara perempuan tadi, orang tersebut hanya dituduh saja, dia bukan pencuri, bukan pelacur, cuma dituduh dengan keji. Nah, tapi dia tetap sabar, lah saya pengen seperti dia. Sabar, Nah, ketika menghadapi segala ujian dan cobaan. Sudah berapa contoh tadi? Masa 4? Itu bayinya. Ini makhluk selain manusia yang bisa berbicara. Berapa? Batunya udah 5 tadi. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bayinya 4. Serigala, bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tangan, kaki dalam ayat surat Yasin tadi. Ya gitu. Kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, cerita sama sahabatnya, saya masih araftu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Saya masih bisa mengenali sebuah batu yang ada di kota Mekah dulu sebelum masuk dulu sebelum diangkat sebagai nabi. Batu itu kalau saya lewat mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Ini bukan horor, Mas. Bukan Friday 17 TH itu. Bukan. Ini betul-betulnya nyata, begitu nggih. Dan cerita seperti itu banyak. Nabi pernah berkunjung ke perkampungan Ansor. Ya tilik lah, tilik masyarakat warganya. Tiba-tiba ada seekor unta datang berbisik sama Nabi. Kelihatan sedang ngobrol gitu. Selesai ngobrol Nabi Muhammad, "Man rabbu hadzal jamal?" Yang punya unta ini siapa? Terus ada anak muda, "Saya wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unta tadi milikmu baru saja laporan, curhat." Karena diberi beban lebih dari batas kemampuannya. Baik-baiklah engkau dengan unta ini. Oh, unta bisa ngomong juga, ngobrol ini. Cukup ya? Cukup. Masalah ya wis lali apa meneh. Bukan karena merasa cukup. Oh iya, pohon kurma begitu nggih, Bu Fauzan. Nabi Muhammad waktu itu kalau khutbah atau menyampaikan wasiat, nasihat, itu sandaran sama pohon kurma, sebatang pohon kurma, kan begitu ya? Ya. Kemudian ada sahabat menawarkan dibuatkan mimbar berlantai 3 itu, bertangga 3. Akhirnya tangga mimbar tersebut selesai, beliau menggunakan mimbar bertangga 3 itu untuk duduk, untuk menyampaikan khutbah, berwasiat dan seterusnya. Sampai kemudian batang itu kemudian pinggirkan, nangis. Sahabat semua yang saat itu hadir ikut mendengar. Nabi Muhammad kemudian turun dari mimbar, datang ke pohon kurma tersebut, diusap-usap seperti mengusap seorang bayi, ngelus-ngelus. Kemudian Nabi kembali ke mimbarnya. Nabi mengatakan, kalau saya tadi tidak turun mengelus-ngelus, dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Wah, banyaklah ceritanya. Nah, gitu. Itu kaitannya dengan apa tadi? Sebelumnya lagi. Ini penghubungnya apa ini, Mas Gunawan tadi? Ah, ya. Berarti nanti Mas Gunawan harus ikut rapat kemah anak-anak nanti. Nanti yang rapat Pak Amin, Mas Gunawan, kemudian Marhaban, kemudian Wicak. Wicak juga harus ikut rapat kemah anak-anak kecil minggu depan. Nanti pembimbingnya Syekh Ridwan. Jadi kita upayakan setiap kali ada kegiatan ada ustadznya, kan itu. Begitu nje, Pak Amin. Kan itu dilibatkan sebanyak-banyaknya, nanti malah tim kecil aja, nanti apa deskripsi kerjanya ditentukan biar anak-anak kita juga senang, karena anaknya senang bapaknya ikut senang. Wah, lho Farhan langsung masuk. Farhan terus Abdurrahman, lah piye le sido jadi kemah gak, gimana Abdurrahman, wani piro? Gratis pokoknya, kemahnya gratis. Kalau bawa makanan sendiri ya beli sendiri. Kayak kaitannya begitu Mas Gunawan ya. Tadi kaitannya Nabi menjelaskan kalau kita berdoa meminta surga 3 kali, surga mendoakan. Kalau kemudian kita atau kita meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, neraka juga ikut mendoakan. Jadi neraka itu bisa berbicara, surga pun bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Qaf, kan itu ya, dalam surat Qaf disebutkan ketika neraka itu sudah dipenuhi dengan makhluk yang memang sudah ditentukan Allah untuk disiksa di sana, neraka terus berkata wa taqulu hal mim mazid. Neraka terus bertanya, surat Qaf itu dalam Al-Qur'an, hal mim mazid, ada tambahan lagi enggak ya Allah, ada lagi tambahan enggak ya Allah. Jadi neraka itu bicara, neraka itu bisa berbicara. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'anul Karim, kita sebagai umat Islam harus meyakininya. Baik, selanjutnya qala rahimahullah wa ani ibni abbasin radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raqi'an aw sajidan فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. Kita terjemahkan Wa'an ibn Abbas dari sahabat Ibnu Abbas. Siapa nama Ibnu Abbas? Siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah. Kapan terakhir kita membahas Abdullah ini? Abdullah bin Abbas. Yang sampai kemudian Anda jawab, ponakane opo sepupune? Kapan terakhir ini? Kemarin. Di Serandaan. Yang benar Mas Gunawan. Di sini apa di Serandaan? Kemarin pagi apa kemarinnya lagi? Tanya yang rekam Abu Aman mesti paham. Oh ini tiga pagi yang lalu malahan. Iya sepupu atau ponaan kan itu kemarin sempat rodok gayeng itu. Ada yang jawab ponaannya malahan. Kapan terakhir kita membahas sahabat Abdullah bin Abbas ini? Pokoknya wis tahu gitu. Ya udah kita sepakat itu aja. Pokoknya udah pernah lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala, apa artinya ala? Ketahuilah. Ketahuilah. Wa inni, dan sesungguhnya saya, nuhitu, dilarang. Nuhitu itu artinya dilarang. Ya, nahi kan larangan. Nuhitu saya dilarang karena fi'ilnya majhul. An aqra al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, raki'an, dalam keadaan rukuk. Masih ingat enggak isim mansub menunjukkan keadaan? Biasa diterjemahkan dalam keadaan hal, nggih, raki'an itu hal. Dalam keadaan rukuk au sajidan atau dalam keadaan sujud. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita semua, ketahuilah sungguh saya itu dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk, ketika sujud. Fa ammar ruku, maka adapun ruku, fa'adzimu, maka agungkanlah, fihi di dalamnya, ar-rabba, rabb. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita baca subhana rabbiyal ruku, subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, seperti hadis yang selanjutnya nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujudu, apa artinya wa ammas sujudu? Adapun sujud, fajtahidu, maka sungguh-sungguhlah. Maka sungguh-sungguhlah. Fit doa, dalam berdoa. Faqaminun, maka sangat layak, fakominin itu sangat layak. Sangat layak. An yustajabalakum, untuk diijabahi, untuk dikabulkan. Taib, silakan ditulis. Yang pertama, tidak boleh membaca Al-Qur'an pada saat sujud dan saat rukuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Pada saat rukuk memperbanyak doa ta'zim. memperbanyak doa ta'zim. Memperbanyak doa ta'zim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Memperbanyak sehingga boleh lebih dari 3 kali, 3, 5, 7, mau genap mau ganjil juga diperbolehkan. Apa dasarnya? Perintah dari Nabi SAW, fa'adzimu fihi ar-rabb. Tentunya kita juga memperhatikan kondisi makmum, tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu cepat, was-was ya. Bablas angin ini nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat sujud selain membaca doa sujud, apa doa sujud? Subhana rabbiyal a'la. Selain membaca doa sujud, maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa sesuai keperluan kita. Maka dianjurkan untuk apa tadi? Berdoa sesuai dengan keperluan kita. Ayah Walijen ngangen nih, Walijen sesuai dengan keperluan kita. Titik. Jika membaca doa berdasarkan riwayat Nabi, jika berdoa apa tadi? Sesuai riwayat dari Nabi, maka jauh lebih baik. Contoh, ditulis saja nomornya, barangkali suatu saat panjenengan berkesempatan membuka sendiri. Contoh riwayat Muslim 486. Bunyinya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, sebagian mungkin sudah hafal, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, li hadithi Aisyah. Hadith Aisyah riwayat Muslim. Kemudian riwayat Muslim nomor 483. Riwayat Muslim 483. Bunyinya Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kesimpulannya, ketika sedang sujud maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa sesuai keperluan kita, baik yang terkait dengan dunia maupun akhirat kita. Di dalam keterangannya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan tidak mengapa seorang hamba berdoa saat sujudnya terkait dengan kepentingan dunianya. Dicontohkan oleh Syekh bin Baz, misalkan Allahumma rzukni zaujatan salihah. Apa artinya? Ribon mas. Gimana mas? Minta istri yang salihah. Boleh ini. Pak Dinarto sehat? Oh cuma nanya aja. Allahumma rzukni zaujatan salihah. Perlu ditulis gak di papan tulis nanti? Mas apa lo? Ah, dulu Mas Dadang enggak doain tuh eh. Doa enggak dulu Mas Dadang? Oh, malah itu. Kudu ditiru iki. Oh, sak spoe seterusnya wae sak. Oh. Ada walijan lo itu. Hah? Dalam setiap sujud maksudnya Mas Mas Gunawan ternyata di sujud terakhir saja atau dalam setiap sujud? Dalam setiap sujud Mas Gunawan. Dalam setiap sujud. Sujud pertama, sujud kedua, kemudian sujud ketiga, sujud keempat, sujud kedelapan ada enggak? Ada. Ada. Satu rakaat dua kali sujud. Kalau sholatnya empat rakaat berarti delapan kali sujud. Sujud yang terakhir ada dalilnya sendiri. Jadi ini dalil umum membaca doa ketika sujud. Kemudian ada yang lebih khusus lagi, sujud yang terakhir. Ada yang memahami seperti itu. Ada juga yang sesaat sebelum saya salam. Nanti insya Allah akan dibahas sana. Ini masih ruku ini. Membahasnya ruku tapi kaitannya dengan sujud sekaligus saja. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah memberikan contoh seperti itu. Misalkan seorang wanita berdoa, Allahumma rzuqni zaujan salihan. Ada seorang wanita berdoa, ya Allah berikanlah rizki untukku seorang suami yang soleh. Begitu untuk yang para bujang, yakinlah bahwasanya banyak wanita solehah sedang berdoa sekarang ini. Langit toh Mas Aris ya? Iya, untuk yang bujang-bujang mboten usah khawatir. Karena di belahan dunia sana, di banyak tempat, banyak wanita-wanita solehah juga berdoa, ya Allah anugerahkanlah untukku seorang suami yang soleh. Kalau panjenengan soleh, oh Pak Denarto, sama-sama berdoa Pak De. Banyak apa? Khusus untuk bujang ya, yang sudah menikah juga boleh kalau mau nambah lagi. Gimana? Ah, orang miskin juga mendoakan istrinya, ya Allah jadikanlah istriku istri yang salehah. Oh Mas Aris loh, direkam loh Mas Aris ini. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan boleh berdoa, Allahumma rzuqni malan halalan. Artinya ya Allah berikanlah rizki untukku harta yang halal. Mau kaya, mau sugih, duwe motor, duwe mobil, boleh enggak meminta pada Allah? Ya harusnya sama Allah kok, bukan cuma boleh, harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambahi keterangan, misalkan ya Allah berikanlah aku kemudahan memiliki harta yang cukup sehingga bisa apa? Haji, bisa umroh, atau bisa nanggung biaya untuk santunan kaum jompo misalkan kan itu. Boleh enggak seperti itu doanya? Oh ya boleh, boleh. Sangat boleh sekali, bahkan kita dukung doa seperti itu. Cocok kan gitu nggih Pak Sarjio. Oh nanti kalau tertarik nanti saya tuliskan Mas Gunawan. Ya amin nggih Mas Gunawan ya. Kira-kira memungkinkan enggak? Seperti itu mungkin enggak misalkan? Mungkin. Contohnya Mas Gunawan. Kalau misalkan lihat sejarahnya dulu, ana ping sak yuta orang yuta ya gampang Mas Gunawan. Dulu loh. Sekarang kan sedang diuji kan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ini kok telepon sampai 5-4 kali, lu angkat dulu ya. Kok ndane penting repot nih. Ya. Assalamualaikum, Ji. Iya, betul. Buka sah ini. Oke, masih taklim ini nanti aja dulu ya. Pak Wiro Bupati, Wakil Bupati. Omongannya danglung terus, barangkali penting ya kan. Sampai di mana tadi? Nah, dalam salah satu keterangannya riwayat Muslim, sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a." Itu tadi Mas Gunawan memperkuat untuk jawaban panjenengan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi seorang hamba yang paling dekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Maka Nabi menganjurkan fa'akthiru ad-du'a, maka banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Doa yang terkait dengan kepentingan dunia kita, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, usahanya dilancarkan, panennya berhasil, itu semua boleh Bahkan dianjurkan untuk kita minta dalam doa saat saat sujud. Tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, namun yang lebih banyak dan lebih sering lebih, serta lebih penting adalah kita berdoa untuk meminta kepentingan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Banyak beberapa contoh di sini. Tapi kalau misalkan kita berdoa sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik. Sekalipun tidak ada bentuk doa yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tetap boleh karena kita memahaminya dari perintah atau anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan secara umum tadi fa'akthiru ad-du'a, maka banyak-banyaklah berdoa ketika sedang sujud. Nah, kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan faqaminun an yustajabalakum, maka sangat besar kemungkinannya doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut riwayat Muslim. Sampun? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.